Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaniyata asyrata, kaidah yang ke-12. Anahum ya'taqiduna annal bay'ata syar'iyata la takunu illa li imamin muslimin bay'ahu ahlul halli wal qadi wal ammatu tab'un lahum. Maka mereka orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan bahasanya bay'at yang syar'i itu tidaklah diberikan kecuali kepada penguasa muslim. Yang penguasa muslim itu dibaiat oleh ahlus surah, yang mereka biasa disebut dengan sebutan ahlul halli wal aqdi, yang kalau diterjemahkan halli itu artinya mengurai, wal aqdi dan aqdi itu artinya mengikat. Mereka adalah orang-orang yang punya kecerdasan, kepandaian, sehingga mereka bisa kemampuan untuk mengurai permasalahan dan mencari langkah konkret solusinya. Adapun orang awam, rakyat biasa, maka mereka cukup taba'un lahum, mengikuti ahlus surah. Mereka tidak mesti harus berbaiat ya, karena mereka kalau ahlus surah sudah berbaiat, maka ya, mereka tinggal mengikutinya. Maka orang awam tidak boleh mengatakan ya, saya tidak punya kewajiban taat karena saya belum pernah baiat. Ini tidak bisa, karena orang jelata, rakyat biasa, itu sekedar mengikuti baiat yang telah pengangkatan atau sumpah setia yang dilakukan oleh ahlus surah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah dan taatlah pada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan orang yang memegang urusan. Uli artinya memiliki, al-amri artinya urusan atau perintah. Ya, orang-orang yang punya otoritas, minkum di antara kalian. Maka syarat untuk taat kepada penguasa, asalkan penguasa itu adalah minkum, artinya minalladzina amanu, bagian dari orang-orang yang beriman. Asalkan dia muslim, maka ada kewajiban untuk taat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati aturan penguasamu. Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyyun, meskipun yang memerintah kalian, yang berkuasa atas diri kalian adalah budak Ethiopia, ka'anna ra'sahu dhabibatun, seakan-akan kepalanya adalah kismis, karena demikian keritingnya rambutnya. Ma'aqama fikum kitaballah, selama dia menegakkan kitab Allah di tengah-tengah kalian. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sampaikan kewajiban rakyat taat dengan aturan penguasa, tentu selama bukan maksiat dan asalkan penguasanya muslim, meskipun tidak ideal, meskipun tidak ideal secara fisik, meskipun dia cacat, dia punya kekurangan fisik, namun ketika dialah yang jadi penguasa dan dia seorang muslim, maka ada kewajiban untuk taat. Dan meskipun kalau dalam kondisi ideal, dia tidak berhak untuk jadi penguasa, karena budak itu tidak boleh jadi penguasa. Syarat penguasa adalah merdeka. Dan maka kata-kata Abdun Habasyi ini menunjukkan kalau dia adalah penguasa yang tidak memenuhi kriteria dalam kondisi ideal, yang seharusnya tidak jadi penguasa. Namun kok terlanjur jadi penguasa, ya sudah, Tidak perlu diungkit-ungkit, digoyang-goyang, biar agar lengser. Karena ketika dia telah realitanya jadi penguasa. Ma'akum mafikum kitabullah, selama dia menegakkan kitabullah di tengah-tengah kalian. Kalimat ini sering disalahpahami oleh sebagian orang. Maka dianggap jika penguasa itu tidak menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala 100%, dan itu sudah tidak pernah ada sejak selesainya masa Khulafaur Rasyidin, maka dianggap tidak wajib untuk ditaati. Padahal aqama fikum kitabullah di sini artinya malam yu'mar bi maksiat. Selama yang dia perintahkan adalah kebajikan, selama dia tidak memerintahkan maksiat, maka dengar dan taat. Ma'akum mafikum kitabullah, yang dimaksudkan menegakkan kitabullah berdasarkan hadis-hadis yang lain, yaitu selama tidak menjalankan, tidak memerintahkan maksiat. Adapun jika memerintahkan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk taat. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahasanya dulu Bani Israel itu dipimpin atau diatur oleh para nabi. Para makan nabi Bani Israel itu bertugas sebagai pemimpin masyarakat sekaligus pemimpin agama. Kulama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap kali ada satu nabi yang meninggal dunia, akan digantikan oleh nabi yang lain. Ini menunjukkan mulianya Bani Israel ketika itu. Allah istimewakan Bani Israel sehingga demikian banyak nabi di tengah-tengah mereka. Namun innahu la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Wa satakunu khulafa, maka yang akan ada setelahku adalah para penguasa. Fataksu, dan banyak jumlah mereka. Para sahabat berkata, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan pada kami? Nabi katakan, fu bi'atal awwali fal awwal, maka penuhilah bai'ah penguasa yang pertama, baru kemudian penguasa yang kedua, baru kemudian penguasa yang ketiga, dan seterusnya, satu-satu. Jangan bikin negara dalam negara. Namun satu-satu sekarang penguasanya ini, maka tatilah dia. Dia lengser, ganti penguasanya, maka tatilah yang kedua dan seterusnya. Wa'atuhum haqqahum, berikan pada mereka hak mereka, sehingga Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada mereka tentang rakyat yang mereka urus. Maka berikan hak penguasa, yaitu ketaatan selama tidak dalam maksiat, yaitu dukungan dalam program selama itu bukan kemaksiatan. Adapun hak kalian, maka Nabi katakan, maka jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban pada mereka para penguasa tentang kewajiban mereka kepada rakyatnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tasusuhum, diambil dari kata-kata sasa ya susu, ini kemudian muncul kata-kata siasah. Sehingga di sini dalil bahasanya siasah itu bahasa Arab. Sebagian orang berpendapat bahasa siasah dalam bahasa Arab itu aslinya bukan bahasa Arab. Namun karena ada hadis yang mengatakan tasusuhum, maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya siasah itu bahasa Arab. Dan mana asal siasa adalah mengatur, memimpin. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Adi bin Hatim, beliau mengatakan, kami bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami tidaklah bertanya kepadamu tentang mentaati penguasa yang bertakwa, akan tapi penguasa yang kebijakannya tidak bijak, yang melakukan demikian dan demikian. Maka Nabi katakan, ittaqullah wasma'u, meskipun dia tidak bijak, membuat kebijakan yang tidak bijak, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kepada Allah berkaitan dengan hak penguasa adalah dengan dengarkan dan taati selama itu bukan maksiat. Diatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan statusnya adalah hadis yang sahih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada buhbuhatal jannah." Siapa yang ingin tidak hanya dapat pinggiran surga, namun dapat tengahnya surga. Fa'alihi bil jamaah. Maka adalah dia komitmen dengan al-jamaah. Fa'inna syaitana ma'al wahid, karena sebenarnya setan itu bersama satu orang. Wa minal itsnaini ab'ad, dan setan itu lebih jauh lagi kalau dengan dua orang. Dan telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, jamaah itu ada jamaatul abdan dan ada jamaatul adyan. Dan wallahu alam, yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis ini adalah jamaatul abdan, sehingga dimasukkan dalam bab pembahasan tentang bai'at pada penguasa. Fa'alaikum bil jamaah, maka adalah kalian komitmen dengan al-jamaah, yaitu jamaatul abdan, yaitu merasa memiliki, meyakini memiliki penguasa dan merasa ada kewajiban untuk mentaatinya, dan tidak menjadi pemberontak dan tidak menjadi pembangkang. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim." Sesungguhnya mendengar dan taat, dan mendengar adalah sarana dan taat adalah tujuan. Itu mendengarkan perintah dan mentaatinya. Jadi kewajiban seorang muslim, fi ma ahabba wa kariha, baik aturan tersebut dia sukai atau tidak dia sukai, ma lam yu'mar bi maksiatin, selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Dan jika penguasa memerintahkan maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat, khusus dalam aturan yang maksiat itu. Adapun aturan lain yang tidak bernilai maksiat, maka berlaku hukum asalnya dan berlaku apa yang jadi haknya, yaitu wajib didengar dan ditaati. Diatkan oleh Al-Bukhari. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Inna maqsud minal imamah," sebenarnya maksud adanya pemimpin itu hanya akan terwujud manakala pemimpin itu punya kudrah wa sultan. Dia punya kemampuan untuk mengatur dan dia punya kekuasaan. Maka tujuan dari adanya pemimpin, adanya pemerintah, itu hanya akan terwujud jika yang berkuasa itu punya kekuasaan. Fa idza buyi'a bai'atan hasalat biha al-qudrah, maka jika seorang penguasa itu diangkat jadi penguasa semisal dengan cara bai'at, sehingga dia mendapatkan, dia memiliki al-qudrah, kemampuan dan kekuasaan, maka dialah imam, dialah sang penguasa. Oleh karena itu para ulama salaf mengatakan, "Man sarallahu qudratun wa sultanun yaf'alu bima maqsudal wilayah fa huwa min ulil amri alladzina amarahumullahu bi ta'atihi ma lam ya'muru bi ma'siyatillah." Mungkin satu kalimat penting yang patut untuk digarisbawahi, pengertian ulil amri menurut a'immatus salaf. Definisi ulil amri menurut a'immatus salaf, yaitu beliau katakan, siapa yang punya kekuasaan, siapa yang punya kekuatan dan kekuasaan, yang dengan modal kekuasaan dan kekuatan tersebut dia bisa melaksanakan maqsudul wilayah, maksud dari adanya pemerintah. Itu apa maksud pemerintah, adanya pemerintah, adanya mengatur, adanya pihak yang mengatur, adanya pihak yang memberikan jaminan keamanan. Karena dia hanya mengamankan jalan-jalan. Begitu maksudul wilayah. Fawa min ulil amri, maka dialah ulil amri yang Allah perintahkan untuk ditaati selama perintahnya bukan maksiat. Ini definisi ulil amri inda a'immatis salaf. Cuma disyaratkan dia punya kudrah. Ya, tentu dia adalah seorang muslim dan dia punya kudrah, dia punya otoritas, yang dengan otoritas, yaitu dia bisa membuat aturan dan jika perlu memaksakan aturan yang dia buat, maka itulah maksudul wilayah. Maka dengan itu, maka dialah ulil amri. Fal imamah, maka inti dari yang namanya menjadi pemimpin, penguasa, manakala mulkun wa sultanun, punya kekuasaan dan punya kekuasaan. Dan yang namanya kekuasaan, dia tidaklah akan menjadi kekuasaan jika cuma semata-mata disetujui oleh satu atau dua orang atau empat orang. Kecuali jika persetujuan sejumlah segelintir orang tersebut itu bermakna persetujuan yang lain. Bihaitsu yasiru mulkan bidzalik, di mana dia itu menjadi penguasa atau yasiru malikan atau malakan bidzalik, dengan di mana dia menjadi raja bidzalika, dengan persetujuan segelintir orang tadi. Maka beliau sampaikan yang namanya kerajaan, kekuasaan, pemerintahan, penguasa itu tidaklah menjadi penguasa jika cuma disetujui satu atau dua orang. Yang satu dan dua orang ini tidak mewakili banyak orang. Ada cuma satu orang, ada seseorang yang dibaiat, diangkat sebagai imam oleh dua orang atau tiga orang gitu. Dan itu tiga orang itu tidak ada apa-apanya, tidak mewakili banyak orang di daerah itu. Maka ini imam gadungan. Ini imam gadungan. Yang bayar dia cuma 10 orang, 30 orang. Dan setelah itu dia merasa menepuk dirinya kalau dia adalah penguasa. Ini satu hal yang tidak benar. Maka beliau sampaikan, seorang penguasa itu adalah menjadi penguasa cuma sekedar mendapatkan persetujuan, diangkat dan diakui oleh penguasa oleh dua atau tiga orang saja. Kecuali jika segelintir orang ini mewakili banyak orang. Karena dia adalah ru'asa. Karena dia adalah orang yang mencocoki ini adalah memang orang-orang berpengaruh di daerahnya masing-masing. Dan mereka mengakui. Maka jadilah dia sang penguasa. Wahakata kulu amrin, dan ini dan kaidah ini juga berlaku untuk semua perkara yang membutuhkan tolong menolong. Maka perkara yang membutuhkan tolong menolong itu tidak akan terwujud, tidak akan berjalan ila bihusuliman yumkinuhum ata'awun alaih, kecuali dengan adanya orang-orang yang memungkinkan baginya untuk tolong menolong mewujudkan perkara tadi. Ya, maka demikianlah yang namanya organisasi. Kalau ini ada satu program digulirkan, namun ya cuma direspon positif cuma satu orang, yang lain cuma diem saja, ya enggak bakalan program tadi akan berjalan. Semua yang namanya babnya adalah ta'awun, tolong menolong, itu tidak cukup hanya persetujuan satu dua orang. Kecuali jika satu dan dua orang ini mewakili banyak orang. Kemudian tambahan penjelasan dari Syaikh Fauzan hafizhahullah taala, beliau mengatakan kaidah ini berkaitan dengan masalah mendengar dan taat kepada penguasa, dan ini adalah di antara aslun min usul i'tiqad ahli sunnah. Di antara hal-hal yang mendasar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, yang ditegaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah di buku-buku akidah. Dan dengan keyakinan ini, maka ahlu sunnah berbeda dengan khawarij, mu'tazilah dan orang-orang menyimpang yang lainnya. Maka mereka ahlu sunnah wal jamaah, mereka beribadah kepada Allah dengan mendengar dan taat kepada penguasa yang punya otoritas mengatur kaum muslimin. Dan mereka tidaklah yasukuna asoto'ah, mematahkan tongkat ketaatan, artinya melakukan pembangkangan. Hatta lau jara, meskipun si penguasa tersebut adalah orang yang zalim atau dia adalah asian, seorang yang ahli maksiat. Ini zalim di sini artinya berkaitan dengan hak rakyat. Asy ini artinya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh jadi suka mabuk-mabukan misalnya. Ini asian. Ada pun main kusur tanpa ini atau mengambil pajak dan semacam itu, maka itu zalim. Malam yakhud ilal kufri, selama dia tidaklah keluar dari Islam menuju kekafiran. Hal itu dikarenakan karena mendengar dan taat dan bersabar terhadap kezaliman penguasa minal masalih, bagian dari kemaslahatan kaum muslimin. Dengan itu maka istima'ul kalimah, terjaga persatuan dalam satu negara. Walami samli, dan terwujudnya dan tidak bercerai-berai. Artinya bisa tertata negara. Wal amni wal istiqrar, akan tersebar rasa aman dan stabilitas negara. Jika ada stabilitas maka ada pembangunan. Jika tidak ada stabilitas maka tidak akan ada pembangunan di bidang apapun. Maka taat kepada penguasa itu adalah minal masalih, adalah mengandung banyak maslahat, menjaga persatuan, terwujudnya keteraturan, tersebarnya rasa aman dan stabilitas negara. Mayurajih, ini satu, ini adalah hal yang menguatkan, menyebabkan ini lebih kuat daripada memberontak. Daripada memberontak, maka maslahat dalam sabar itu lebih besar daripada maslahat yang bisa didapatkan dari pemberontakan. Dan kaidah dalam syariat, jika sesuatu itu maslahatnya lebih besar, maka itulah yang diambil meskipun dengan menghilangkan maslahat yang lebih kecil. Maka memberontak kepada penguasa ya tarattab, akan berdampak adrar azimah, bahaya yang sangat besar, hal-hal negatif yang sangat besar, sebagaimana yang terjadi di masa Utsman radhiyallahu anhu, khalifah ar-rasyid, khalifah ketiga dari khulafaur rasyidin. Tatkala qoma alaihi ahlul baghi, para pemberontak menyerang beliau, hanya mereka membunuh Utsman. Maka apa yang terjadi? Minal fitan, berbagai kerusuhan yang terus menerus kaum muslimin menghadapinya. Dan padahal mereka para pemberontak ini telah dilarang, telah dicegah oleh para ulama sahabat, dan telah mendapatkan penjelasan daripada ulama sahabat, dan mereka para ulama sahabat telah menasihati mereka. Makin tambal ambur, akan tapi terjadilah apa yang telah terjadi, supaya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Dan realita historis menunjukkan bahasanya maqam jama'atun ala imamihim, tidak ada satupun kelompok orang yang melakukan pemberontakan kepada penguasanya, kepada pemimpinnya, kecuali akan terjadi kerusuhan dan keburukan yang sangat besar, yang tidak ada orang yang mengetahui betapa besarnya keburukan tersebut kecuali Allah Zat yang Maha Mengetahui. Oleh karena itu maka betapa banyak orang yang merasa dalam pemberontakan, dalam penggulingan itu akan mewujudkan maslahat, setelah mereka melakukannya maka mereka bermimpi seandainya kembali ke masa silam. Bermimpi seandainya kemarin tidak terjadi pemberontakan, kemarin tetap dipimpin oleh pemimpin yang zalim tersebut, padahal orang tersebut boleh jadi dulu termasuk orang yang semangat berkuar-kuar untuk menurunkan sang penguasa, namun setelah itulah yang mempropagandakan untuk mimpi kembali kepada masa pemerintahan penguasa yang zalim tadi. Ini terjadi di negeri kita, terjadi di Irak dan di tempat-tempat yang lainnya. Mereka pada menyesal lebih enak di zaman Saddam. Orang Indonesia bilang lebih enak zaman Pak Harto. Nah, padahal yang teriak-teriak itu dulu boleh jadi adalah yang paling depan sendiri. Dan kemudian mereka menyesali apa yang dilakukan, penyesalan yang sudah telat dan terlambat dan tidak bermanfaat. Wadzalika annahu yajib ayandur, oleh karena itu dan hal itu adalah wajib untuk menimbang antara maslahat dan mafsadah. Maka jika satu masalah itu mafsadahnya lebih besar, lebih banyak daripada maslahatnya, maka tidak boleh melakukan hal yang mafsadah yang buruk itu, bahkan wajib bersabar. Wajib bersabar dengan kedzaliman penguasa dan mentaati mereka meskipun mereka zalim, meskipun mereka zalim. Betul, tidaklah diragukan kedzaliman dan kedzaliman adalah mafsadah. Betul, seandainya penguasa itu adalah ahli maksiat, maka maksiat itu mafsadah. Akan tapi memberontak, menggulingkan mereka akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Pemadamat al-mafsadah akbar, dan selama mafsadah itu lebih besar, fa'ina yurtaqab, maka yang dipilih adalah yang paling ringan madaratnya dalam rangka untuk mencegah yang lebih besar madaratnya. Nah, inilah sikap kepada para penguasa yang zalim dan yang fasik. Zalim kepada rakyatnya, fasik berkaitan dengan hak-hak Tuhannya. Maka dengan bagaimanakah dengan penguasa yang adil dengan rakyatnya? Para penguasa yang benar, penguasa yang soleh, yang taat kepada Rabbnya, semisal Utsman, Khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, dan para penguasa soleh yang lainnya, yang kesalahan mereka lebih banyak dibandingkan kesalahan yang ada pada diri mereka. Anggap saja mereka salah, kesalehan mereka jauh lebih besar daripada kesalahannya. Kemudian kesalahan penguasa atau maksiat mereka, itu dosanya dan keburukannya itu terbatas diri pada diri mereka. Adapun pembangkangan dan pemberontakan, maka kejelekannya akan tersebar di tengah-tengah seluruh rakyat, di tengah-tengah satu umat. Maka jika terjadi pemberontakan, maka ujungnya akan terjadi pembunuhan, wal haraj dan pembunuhan, dan kezaliman yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Oleh karena itu, maka Ahlussunnah wal Jamaah memegangi prinsip penting ini, berpegang teguh dengan prinsip penting ini. Mereka siap untuk sholat berjamaah, bermakmum di belakang penguasa meskipun mereka fasik. Fihinin annahum qalu, padahal banyak ulama mengatakan tidak sah sholat bermakmum di belakang orang fasik, yaitu orang fasik yang biasa, yang orang awam. Namun penguasa sah sholat di belakang mereka dalam rangka menjaga persatuan. Wamayatartab ala dzalika minal masalih, dan berbagai maslahat yang menjadi dampak dari persatuan. Maka berkaitan dengan bermakmum di belakang orang fasik yang ini non penguasa, satu hal yang diperselisihkan di antara para fuqaha, di antara para ahli fikih, sahkah bermakmum di belakang orang fasik? Maka sebagian ulama menilai tidak sah bermakmum di belakang orang fasik, sebagaimana Syafi'iyah, Hanabilah. Namun perselisihan ini tidak ada ketika menyikapi kefasikan penguasa. Namun perselisihan ini tidak ada ketika menyikapi kefasikan penguasa. Maka sah sholat di belakang dan bermakmum pada mereka. Kemudian ada pun cara untuk seorang itu menjadi penguasa. Maka dalam aturan Islam, seorang itu jadi penguasa dengan tiga hal, tidak dengan satu poin saja. Ini seakan-akan kritik untuk kalimat yang disampaikan oleh penulis di kaidah yang ke-12 yang bisa ditangkap, dianggap bahasanya penguasa itu sah jadi penguasa cuma kalau bayat saja. Maka di sini Syaikh Fauzan mengingatkan bahasanya kalau ada kesan demikian, maka itu tidak benar. Itu tidak benar. Maka ada tiga cara agar seorang itu sah sebagai penguasa dalam aturan Islam. Yang pertama adalah al-bay'atu min ahlil halli wal aqdi, adalah dibay'at, diangkat oleh ahlul halli wal aqdi. Dan beliau sampaikan, diingatkan, baiat di sini cukup dari ahli-ahli wal aqdi, tidak harus semua orang. Cukup ahli-ahli wal aqdi yang mereka haruslah adalah idealnya adalah orang yang berilmu, orang yang punya pemikiran-pemikiran yang cerdas, dan mereka lah para pemimpin di masyarakat, para tokoh-tokoh di masyarakat. Maka jika ahli-ahli wal aqdi telah telah membaiat, lazimat al-baiatu li jami'il muslimin. Maka baiat mereka ini mengikat seluruh kaum muslimin. Maka orang awam dari kaum muslimin tidak mengatakan saya tidak punya kewajiban taat dengan orang, dengan penguasa ini. Kenapa? Saya belum pernah baiat. Maka kita katakan, siapakah Anda? Anda bukan siapa-siapa. Orang awam ya, itu cukup dipegang pemimpinnya, bosnya, ya sudah. Di antara muslimin, karena kaum muslimin adalah satu badan, satu umat. Yas'a bi dhimmatim adnahum. Maka perjanjian mereka itu wajib dipenuhi oleh adnahum, oleh orang yang paling rendah di antara mereka. Dan mereka adalah satu tangan, artinya bersatu menghadapi orang-orang di luar mereka. Maka anggapan sebagian orang yang awam, orang yang tidak tahu, yang mengatakan bahasanya baiat itu harus dari semua orang, maka ini menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, perhatikan kalimat ini, satu kalimat yang perlu digaris bawahi, yaitu maka anggapan bahasanya orang itu baru terikat, orang awam itu baru terikat dengan kewajiban taat manakala dia sendiri yang baiat, ini satu hal yang menyelisih mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau istilah mazhab itu tidak hanya dipakai untuk fikih, untuk masalah akidah juga para ulama biasa menggunakan istilah mazhab-mazhab Ahlus Sunnah, mazhabul Khawarij dan semacam itu. Maka mazhab itu bisa berkaitan dengan masalah fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad. Demikian juga mazhab bisa juga dipakai untuk masalah akidah. Ya, maka ini menyelisih mazhab atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa hadza la yakunu aidan. Dan ini pun satu hal yang tidak ada. Kemudian tidaklah dijumpai semua orang dan harus baiat satu-satu. Maka tidaklah semua orang itu dakhlun campur tangan dalam masalah ini. Karena masalah pengangkatan ini adalah urusan ahlul hali wa qadi. Mereka lah orang-orang yang mewakili seluruh umat dalam masalah ini. Dan dalam aturan Islam yang kemudian perlu diangkat oleh ahlul hali wal aqdi, ya dalam praktek para khulafa ar-rasidin yang diangkat oleh ahlul hali wal aqdi cukup penguasa tertinggi di negara. Adapun penguasa daerah, maka itu orang tujuan. Penguasa daerah, gubernur, bupati, cukup orang tujuan saja, ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan yang tertinggi. Itu demikian yang dipraktekkan dan dituntunkan, dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Penguasa daerah semuanya adalah orang yang diangkat oleh penguasa, sehingga tidak banyak biaya. Ya. Tambah miskin karena tambah banyak biaya yang dikeluarkan untuk urusan yang cuma menghambur-hamburkan harta saja. Kemudian bahkan nau dan jenis pertama ini yaitu terangkat dengan baiat, itulah yang terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kekuasaan beliau itu terwujud dengan baiat dan pilihan dan pemilihan dari alul hali wal aqdi. Dan memang sebagian ulama ada yang mengatakan kekuasaan beliau itu berdasarkan nas hadis Nabi di samping isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyaratnya Nabi dengan Nabi dengan khallafahu ala salati. Nabi memerintahkan agar Abu Bakar menjadi pengganti beliau untuk jadi imam salat tatkala Nabi sakit. Maka kalau para ulama mengatakan pengangkatan Abu Bakar untuk jadi imam salat menggantikan Nabi ini mengisyaratkan hendaknya dialah yang menjadi khalifah untuk kaum muslimin. Dan tatkala disampaikan kepada Nabi oleh Umar, bahasanya Abu Bakar itu menangis dan lembut hatinya jika dia berdiri mengerjakan sholat. Atau bahkan yang mengatakan adalah Aisyah, Abu Bakar tidak ada seorang yang lembut, maka setiap kali dia membaca Al-Quran pasti menangis, sehingga orang yang di belakangnya tidak akan mendengar suara bacaan Al-Quran karena tercampur dengan suara tangisan. Maka Abu Bakar tidak dalam baca Al-Quran kecuali menangis. Maka masa jadi imam? Maka ketika ada sanggahan semacam ini, Nabi marah dan Nabi ulangi perintahnya. Nabi perintahkan agar supaya Abu Bakar lah yang menjadi imam, sholat mengimami para sahabat. Dan Nabi pun ngotot dengan hal tersebut, harus Abu Bakar. Melihat oleh karena itu, tatkala para sahabat memilih Abu Bakar, banyak di antara mereka mengatakan, yardoka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li dinina wala nardoka li dunyanya. Apakah setelah Rasul itu rela dan senang agar engkau jadi pemimpin kami dalam masalah agama itu sholat, kami tidaklah senang engkau jadi pemimpin kami dalam urusan dunia. Demikian juga ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, yaitu Abu Bakar diangkat dengan nas atau isyarat. Mereka berdalil dengan hadis yang terdapat dalam kitab sahih, bahasanya ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berbicara kepada Nabi tentang satu hal, lalu Nabi perintahkan perempuan itu untuk melakukan satu hal. Maka perempuan tadi mengatakan, apa pendapatmu wahai Rasulullah jika aku kembali ke sini dan tidak menjumpaimu? Maka Nabi mengatakan, jika engkau sudah tidak lagi menjumpaiku, maka datangilah Abu Bakar. Diriatkan oleh Bukhari dari Al-Jubair bin Mut'im. Maka mereka para ulama mengatakan di sini terdapat isyarat pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah min ba'di, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia secara mutlak. Dia adalah sahabat yang menemani Nabi sejak Nabi diangkat jadi nabi sampai Nabi wafat. Dia temani dengan posisi menolong, menguatkan dan berjihad. Dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka menyebarkan Islam dan mendukung Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Fa huwa aula biha, maka dialah yang paling berhak untuk menjabat khalifah setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian kita lanjutkan ba'da isya, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa qad a'ana alhamdulillahi rabbil alamin.